Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal dening majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami sareng-sareng dari akan pengaosan kata tetap dening Allah, kata tetapkan dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi hanyan kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم wa'alumna muladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ati ya rizqi وبارك لي فيما رزقتني وجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعالي ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Pengaosan ingkang sampun kita dipun kenalaken dening Syekh Ibnu Athaillah tentang cita-cita matlab panyubuhipun tiyang ingkang ma'rifat al-arifin ingkang cita-cita matlab panjenenganipun al-arifin menika ngungguli panjenenganipun sedaya tiyang kang sulit dumateng Allah nggih menika para ubad utawi abidin, para zuhad utawi zahidin, utawi para ulama. Iki tiyang sing pun ma'rifat dumateng Allah niku namung gadai panyuprih ya menika asyidku fil ubudiyah, teman-teman olae nunggui nganggu sifat kamlo dan kepengen nandani ya, nyeleng ngelaksanaaken kewajiban-kewajiban sing kewajiban niku kangge menetapkan hak-hak ketuhanan. Atasipun tiang arifin itu mboten purun melu-melu nyampuri urusan. urusan-urusan ketuhanan. Ben sudah digusalah, digusalah diwi. Aku tak jadi kamu lagi. Nah, ini nalika arifin, wong sing ma'rifat niku ngalami proses nglebeti asyidku bil ubudiyah niku kadang-kadang enten ngerasa jembar, kadang-kadang enten ngerasa ciut. Kata sing untuk ceritane pas dibuka hatine muka sapa kalau Allah dituduhne rahasiane takdir ngerti lek dhewe murite dhewe esuk enek sing arep mati kafir lho niku lak dadi ciut. Niku namine qabdu. Qabdu kena gegem koyo digegem Gusti Allah. Enten kalane kadang-kadang enten bastu, bastu niku jembar. Nalika kebuka dolalah artine kare Allah Taala diparingi padang, njur diparingi rahasiane takdire Allah dipun werohaken napa kemuliaan-kemuliaan sing piyambake lampahi. Dipun buka rasa-rasa seneng sing boten nate dirasakne sadherenge sing niku langsung saking Allah piyambak juru rasa jembar niku namine bastu. Nah, antaranipun bastu kajembaran bungah kalih qabdu digegeng rapet suntuk susah niku menangka salah sekundalipun hikmah yang dipun paringaken Allah kangge tiyang sing marifat sing sakjane niku badhe diproses mangke mboten qabdu mboten bastu. Piyambake mungkin mboten krasa susah nggih mboten krasa bungah. Mula saterusipun iki kali Syahibun Atta'illah kula panjenengan dianggap wis ma'rifat. Jadi dianggap wis ma'rifat mulanya langsung didawi ka siro. Nah, krono dereng tapi menawi sing ngirakan pengawasan dan pensiun pun ya ya berarti kelebu mengeriki lah. Nah, sing dereng ya orang usah kroso dia mau siro. Basato bungahaken sapa Allah kaing sira kae wajib tiyata supaya ora langgengaken sapa Allah kaing sira dilandhengna ma'al qadmi sertane suasana susah awakmu karo Gusti Allah iku sok-sok digawe bungah iku ben ora susah. Benolak terus-menerus usah. Wa qabada lan nusahakan sapa Allah kain siro. Allah gawe susah. Wikai layat rukaka. Supaya orang ngejarakan sapa Allah. Ngembar sapa Allah kain siro. Diumbar ma'al basti serta neka jembaran lan kedua. Aku lek kowe engko kadung roh rasane bungah sing terus menerus kowe gak sida nyembah Gusti Allah tapi nyembah bungah. Ngoten lho. Ben suami e lek kowe dijarno susah terus gak tahu digawe bungah karo Gusti Allah. Bukan dhewe mangsa Gusti Allah gak neken. Suwe-suwe ini kemungke wa akhroja lan banjur ngetok akan sopoloh kain siwa ditok no anhuma saking bastu lan kobdu ditok no yora tau kroso susah ya ora tau krasa bungah. Napa hikmahe kaya takuna supaya ora ana sapa sira. Ora wae nisaiin bekas suci-suci dumahe kang saliyane Allah. Supaya kowe ora mlelet lan tidak menisbatkan dirimu kepada selain Allah. Terus dibalik dengan contoh sing cerita wali sing dibuka takdir dari siapa malah mati orang Islam maka itu cara tantangan yang terlihat gue milih mati Islam tapi posisi kehambaanmu sudah akhirnya kowe luwih demen ning gone Islam katimbang ning gone pangeran sing duwe Islam. Paham ya? Islam kuwi alat. Islam kuwi sarana. Islam kuwi wasilah untuk mengenal sing duwe Islam. Ya. Nah, nalika Islam sing salama beralih fungsi menjadi Islam sing dadi merek, Islam sing sarana Islam sing dadi merek niku benten ya ta. Kowe wong Islam iki jenenge sampean dimereki jenenge merek Islam ngoten nggih. Tapi lek jenengan bersahadat, jenengan bersolat, berzakat, berpuasa, berhaji, itu namanya sampan menggunakan Islam sebagai alat menuju Allah, bukan merek. Nah, kadang-kadang antara merek kalau laku itu banyak dari siji. Contohnya, Zahid itu tukang nulis panjang penggawainya nulis penggawainya kan dua penggawain liane nulis dia ini macul gak iso gagang ya ora iso jadi pegawai negeri ya ora iso iso nemek buruh nulis akhirnya merek penulis dan pekerjaan nulis itu jadi satu pada diri Zahid. Nah, begitu pula Muslim dan Islam itu terkadang sekaligus menjadi merek dan sekaligus menjadi aktivitas. Nah, ini kadang-kadang nalika kula panjenengan ajeng ditantang bertauhid dening Allah, makrifat itu mengenal tauhid. Hati-hati loh, itu kan ngomongnya sak sengaja serba alon-alon itu bener-bener salah paham. Itu ketika Allah nuzawu nyoba bahwa awakmu ora pakai merek apa-apa. Awakmu ora pakai merek apa-apa mergo panjang penjalukmu lah ora kepengen neret. Penjalukmu lah kepengen kowe ngelumbuhi sifat kamu lan menjaga diri sekuat tenaga kepengen ojo sampai melu-melu nyampuri kebijaksanaan ketuhanan. Dan aku dhewe sing duwe karep kowe sing duwe karep ben aku dhewe sing duwe keputusan kowe aja melu-melu mutus termasuk keputusan kowe Islam apa gak Islam ya aku sing ngurusi ora sampe ben. Nah hati-hati ini pancen kanggo wong sing wis makrifat kok kanggo sing urung makrifat ya aja kok terus sing penting lak warak masih gak mangan wong katane lek gak mangan lesu kok. Nanti ya kudu mangan ngoten lho Mas. Kecuali lah nyata-nyata sampean punya kemampuan untuk bahwa antara makan dan tidak makan itu bagi sampean sama ya monggo. wajaka anna kaya takuna lisaikin junan, kamu dikeluarkan dari suasana bunga dan suasana terikat. Jadi orang bunga orang susah, sampai pun kehilangan merek Islam pun orang susah orang bunga. Itu bukan kok berarti lalu kamu murtad, enggak. Ini dalam rangka untuk masuk ke dalam kedekatan yang lebih dekat lagi, yaitu benar-benar tauhid. Supaya apa? Supaya kamu tidak berbuat untuk selain Allah, termasuk berbuat krono Islam, tapi berbuat krono Allah. Mergo Islam itu sendiri bukan Allah, tapi Islam ini suguhane Allah yang memang harus kamu minum, sehingga dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu berarti Islam itu sendiri bukan Allah. Nah, kalau begitu ya lakukan saja Islam, walaupun kamu tidak perlu punya merek Islam. Mereka mereka, yang penting mereka harus lakoni lakon-lakon yang diperintah menurut instruksi yang di stempel Islam kamu mau, ya kamu sekaligus jadi kamu laku. Tapi aja terjebak sampai-sampai kamu jadi kamu laku Islam, kamu jadi kamu laku. Paham ya? Islam jangan jadi merek, tapi Islam menjadi aktivitas yang masuk ke dalam dan tidak menuntut merek. Di sana maka ada inna dina indallahi Islam, itu bukan Islam nama. Bukan Islam nama, tapi Islam yang aktivitas kerohanian, yaitu aslinya aslama yuslimu islaman, kepasrahan total kepada Allah. Yang dimaksud memiliki lakuna bisayin dunahu, tidak untuk apapun selain Allah. Yaitulah Islam aktivitas, bukan Islam nama, yang dari nama itu lalu muncul kemuliaan-kemuliaan yang sebenarnya kemuliaan itu juga bukan Allah, tapi itu pemberian Allah. Apa bedanya pemberian Allah karo Allah? Ya wis ngerti dhewe ora usah ditakokno kan itu. Apa bedanya suguhane Pak Imron karo Pak Imron? Nah, ngoten lho. Iku aja sampai kowe nandani apa-apa itu untuk durani pemberian, tapi kue nandangi apa-apa ku durani sing memberi. Maksudnya apa? Karena ibadah itu proses, karena ibadah itu suluk, karena ibadah itu jalan memasuki sifat menjadi hamba. Yang namanya hamba itu bukan maula, bukan bendoro. Nah, berarti Islam itu sendiri adalah proses penelanjangan diri. Proses penelanjangan diri dari pengakuan-pengakuan kesempurnaan, yang hakikat kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tok sesuai dengan komitmen awal kita, ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Jadi Muhammad Rasulullah itu aktivitas. Muhammad Rasulullah itu jalan. Muhammad Rasulullah itu thariqah. Muhammad Rasulullah itu amaliyah. Tapi jangan terjebak lalu kamu menuntut nama, menuntut merek, kali kamu menuntut nama dan merek, pada hakikatnya kamu sudah merebut hak ketuhanan itu sendiri, karena pada hakikatnya nama itu sendiri adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yes, ini serotok siji, ngaji sini ini serotok siji. Orang kaya sendiri kenali kok. Itu serotok ngamuk. Al-Qabdu utawi Qabdu susah walbas tulang bina. Jenengi dia ngomong susah kali bulan ini mesti bongsa jeru. Bongsa jeru iku minal halat setengah saking piro-piro keadaan rohanian ala ikan ya talawanu kang dadi werna-werna biha kelawan halat mau sopo al-arifun piro-piro wong sing ma'rifat. Wong ma'rifat niku nggih mboten sami enten kalane ma'rifat niku dumalang eng qabdu. Dan sehingga nangis, sedih, susah. Enten kalane sing bastu bunga. Dan itu juga mempengaruhi kalau dia searifun itu ketopaan seorang pendidik. Yang arifun yang diberi wewenang untuk mendidik juga akan mempengaruhi cara mendidiknya. Nah, arifun sing pas pengalaman kerohaniannya itu adalah qabdu, maka biasanya program-program latihan untuk murid-muridnya adalah dijak sengsara, dijak riyadhah yang sarak lawak untuk menghayati qabdu itu sendiri. Kon ngire gak oleh muncul, gak oleh jadi wong terkenal, kon delik wiridan gak oleh ketok wong, khalwat nepi ning jero ruangan khusus gak oleh didelok wong. Itu pengalaman-pengalaman mursyid yang pengalaman usulnya dulu beliau itu melalui proses qabdu. Pintunya biasanya melalui pintu sabar. Ada kalanya seorang mursyid, seorang pembimbing, seorang guru kerohanian itu proses kemarifatannya dulu adalah melalui proses qabdu, kejembaran, kenikmatan, keagungan Allah, pemberian Allah yang melimpah-limpah, dan dia terharu sekali dengan perlakuan Allah terhadap dia yang begitu mulia. Tapi itu dihayati terus-menerus, bukan karena dia senang dengan pemberiannya itu, tapi dia senang karena Allah. Sehingga mungkin cara mendidik para muridnya pun agak berbeda dengan yang pertama tadi. Ya mbak lek didik murid-murid wis sembarang muridan sak gonggong oleh sing penting atine aja lali Gusti Allah. Mampu nikmat sak nikmat kudu sadari kuwi nikmat sing nyenengno banget. Ora usah susah-susah. Dunia ya ngono kuwi. Usahanya sang mursyid selalu mengingatkan pemberian Allah. Ya pada kowe susah anu lah, kula anu anak kula kan. Mboten lulus anu telas kata. Entek pira? Mboten telat 3 juta sekawan juta anu. Lah kowe sik duwe driji to. Nggih, lah driji mu regane pira? Oh, nggih, lah akhirnya menjadi jembat. Jadi kurikulumnya dari sang mursyid ini selalu menampilkan kemudahan-kemudahan. Karena memang pengalaman kerohanian beliau sendiri itu memasuki bastu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku menawi talawun ada bermacam-macam orang makrifat itu. Ono wong kalane makrifat itu sing selalu mengingatkan dosa ini semua karena kesalahan kita semua. Krono kelakuan yang demak siap berang-berang malah anu-anu papet terus akan-akan tidak ada tempat bagi sang murid. Tanya pengalamannya pengalaman kepepet. Dan yang sisinya enggak, sisinya pengalaman-pengalaman serba mudah. Serba mudah, nyatanya gampang. Wong mengenal Allah itu di mana-mana mudah. Dan untuk bisa mengenal Allah itu tidak harus terlalu sulit dan rumit. Nyebut nyaman namanya saja sudah nyambung. Nah, akhirnya diawali dari kemudahan menyebut nama dan macam-macam. Itu pun nanti bisa sampai. Maka enggak perlu buru-buruan. Ya, nanti lah nggih. Enggak perlu buru-buru, mergo enek. Wong sing mlebu omahe wong mlebu omahe kancaku. Ana kawane sing liwat. Omah ngarep sing penampilane resik. Ana kawane sing liwat lawang tawon sing liwati keceren sanding sumur. Iya dah. Nah, kadang-kadang tidak dibiarkan karena sudah akrab. Sudah akrab, terus marifat lah sudah akrab. Orang nama sudah akrab, orang kok tuh bicara nongeng ruang tamu terus. Ya kalau dijatuhin jeding banyak. Ya orang kok tuh bicara nongeng pawon terus. Ya kalau di dalam nih ruang TV banyak. Malah kalau ya orang yang jeding, ya orang yang ruang TV, malah dijak nih juru ramah. Gitu lah, ini juru kamar, yoran yang ruang tamu, yoran yang pawon. Kalau ya bastu, kalau ya kobdu, nih, kadang-kadang Allah juga tidak memberi kobdu, tidak memberi bastu, dan orang perlu terikat oleh kesusahan, juga tidak perlu terikat oleh kedumahan. Dan apa? Dan terikat dengan Allah itu sendiri. Wahuma utawi pembulan bastu bagi wong sing makrifat iku dengan zilatil khaufi kelawan kedudukane khauf wedi waraja lan ngarep-arep lil muridin kedua pura-pura murid al muqtadiina kang sing isih belajar suluk. Lek wong suluk baru pada posisi ngabrit zahid itu mungkin suasananya jadi sampai pada tingkat kabulan bastu, tapi baru pada tingkat khauf dan raja mereka kumulai cek diantar neraka di mimi suarga gitu. benten di mimi suarga malah punya raja, diantar neraka malah punya khauf. Banyak ni cek kawitan yang mau temiku kan, cek belajar, cek sekolah TK ni pun budaya sekolah lah mereka waktu di selentek mae. Dari segi rasa antara ni kobdu dan bastu, lan kau kalian roja, ni ku jadi sami. Dari segi rasa sami, dalam arti sami ni ku, waktu sok hilang sok. Muncul, yang masuk sami itu ngoten. Tapi ya jelas beda tuh. Ngoten jelas beda, jelas beda. Seneng wong diiming-iming karo diancam, karo senenge wong direken karo gak direken, niku mboten sami ya. Nggih. Senenge bocah wis lek kowe gelem ngaji, nek gelem ngaji tak tukono sepeda anyar. Semangat ya, semangat ngaji. Ini ku jenisnya roja. Nah, ngerti lho. Mawas, kowe gak gelem ngaji. Pak kampung ini lho. Nah, ini ku terus sakit ngaji. Ini ku jenisnya kau. Ngerti. Ini ku lho kasihin. Saya tahu kan. Tapi menikah harus mulai iso ngaji. Nah, terus pas maca Quran disemak gurune, kalau gak disemak gurune, nah lek pas disemak gurune ya bae gurune lega, nah timbul kebanggaan itu bastu. Gurune ora ngreken malah ora yo ora dibutuhno bener piye, yo ora disalahno gak dibutuhno salahe sungguh. Greweli, macamnya malah kemurut aja. lagi itu jadi kampu. Lah betul tak? Berdami, berkolek. Sengkau itu memunculkan aktif belajar, ibarat kita belajar. Sengroja juga memunculkan aktif belajar. Tapi lek wong sing pun makrifat pun betul mikir aktif belajar dan tidak. Aktifnya sudah terlampau. Ini sudah masuk kepada nikmate belajar. Cak semua sama yang betul sama. Sama antara nek kobu kali khaw betul sama antara nek bastu kali rojak betul sama. Dan wasabab muma utawi sabab kobu dan bastu napa toko enek sing muncul kobu napa toko enek sing muncul bastu sabab itu awari batu pura pura nur kang tumekomai ati alatikan taribu kang tumekopolati ala batul abdi ingatase jerubat ini kawula wa kuwatihina lan kuwate kobu wa kuwatihi wa kuwatuhuma utahi wa kuwatuhuma utawi kekuatane kobu lan bastu wa doksu malang lemai kobulan gastu iku bihasa di kuat warigat kelawan mulang-mulang kuate warik sing teko semakin rasa ini mesti rasa warik ini mesti rasa semakin rasa dipanggil Allah dengan apa penghormatannya dipandung Allah dengan nama Al-Basut Al-Hannan Al-Mannan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Wajud Al-Wahhab Ar-Razzaq. Kok asma-asma itu yang menampil menggoreskan kesan kuat di dalam hati seorang hamba, maka yang tumbuh adalah rasa bastu. Tapi yang sing tampil itu Al-Qahhar Maha Perkasa, Al-Jabbar Maha Memaksa, Shadidul Iqab yang sangat menyakitkan hukumannya, Al-Muntakim yang akan membalas hukuman dosa-dosa. Lek kuwi sing tampil ya mesti terus kobu ngerti lho salah sepik mau terus bumi yang senang ke karu-karu kaya ceritanya yang dikiai menggoro-goro ngul pagre tanggungnya barmula kenduan jumpa selilet-selilet untuk gila bisa pengimpi jadi itu hisap ini kenapa? Orang yang lebih-lebih suarga orang yang lebih-lebih suarga itu baik urusannya mengurusan selilet. Nah itu impan yang menjadi itu warik karena begitu jelasnya proses yang ditampilkan Allah tentang akibat selilit yang sampai menghalangi dia masuk surga, maka takutnya kobunya keluar biasa seakan-akan dunia itu menjadi sempit, gak ada tempat berpijak. Maka apapun yang diminta oleh si pemilik pagar dia berani memberi. Karena apa? Dia diberitahu oleh Allah pada suasana kobun seperti itu. Ya, enten. Yang itu gue nanti diceritanya yang itu rumah sana krono ya ambil lah wiridan lu segedung nanti wirid-wirid ya ambil nemu saking abai nemu saking abae wiridane niku Asmaul Husna. Tapi lek abae niku sing diwiridne niku asma-asma suryane. Bangsane Aji, Mahuji, ya Asmaul Husna, tapi bahasanya bahasa Suryan, bukan bahasa Arab. Adalah. Mungkin yang baik ini tu tahu mondok, ya, tahu mondok, ngerti bahasa Arab. Yang baik ada pertimbangan. Dungo yang paling apa? Nanggu bahasa Arab. Asma. Asma Gusti Allah sing paling apik ya asma sing bahasa Arab. Asmaul Husna sing nganggo bahasa Arab. Ya ben wiridan lho. Akhire suatu ketika mbuh kaya ngipi kaya gak ngipi. Tapi dia diberitahu oleh Allah setengah ngipi setengah mboten. Seakan-akan kiamat sudah terjadi. Dan orang-orang yang beriman itu lek mlebu swarga menurut bayangannya dia bukan bayangan ya napa warit gitu ae. Niku wong mlebu swarga cukup Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah berarti kepencut mlebu swarga. Ya. Bismillah. Ada terus bismillah kepencut mlebu swarga. Ya mbek kemana? Sekuasa sing mlebu jagoan kuwi saya mlebu kabeh bismillah aku sembuh-sembuh ya gampang bismillah ya padha tiga dosen pun wayahe piyambake bismillah oh kaya sapa bismillah lha ternyata napa usaha mate gambane nang wange susah mriku niku dipetuli dari abai mereka enak sifat sombong mereka kue rumah solek wiridan nganggu bahasa Arab luwe hape tapi nganggu wiridan bapakmu sing orang nganggu bahasa Arab. Nah disitulah iku jenengnya roh kegantani hadis mangkana dikol diwidar rotun mulai kibri bakolana. Iku mboten mung dawuh Rasulullah sing enek maknane. Sing awak diwis nerjemah bolak-balik. Tapi sekaligus roh bukti. Bagaimana proses ketakaburan itu mampu menghalangi orang masuk surga. Nah, usah ya bae, bangsa wis sadar mari itu wis ilang. Bon, usah. Nah itu kopsu. Waktu kopsu. Kan di video karo urung-urung warit semua temiku ya terus sama nembuk rumu jadi lho pak yang tak kabur niku mboten iso mlebu swarga lho pak tapi sama nurung tau urung warite niku jangan ya wis wedi lah itu jenenge kau ngoten lho niku jenenge kau awal maksudu utawi kang maksud hamunai dalam kene-kene pembahasan iku Allahumma sak temene kabulan bastu iku waspani sifat loro natusoni kang sudo karone kang kurang karone bingis gati lamun dibanding no irama maring sifat pokoknya kang sak ini sifat pembuang bastu mau. Ngoten. Ternyata wong iso kobu bunga terus itu tidak lebih baik daripada yang kobu. Begitu pula orang yang bisa kobu tidak lebih baik daripada yang bisa bastu. Sama-sama. Ada wong dan iso nangis terus itu tidak lebih baik dibanding dengan yang baca Quran dari semua bunga berkorasannya kalau ketemu bidadari sama sing siji gak nangis mergo karo Allah dialiri bastunya sing siji nangis terus mergo dialini kabdunya, kedua-duanya ini sudah mergo apa? Sing bastu gak roh kabdu, sing kabdu gak roh bastu. Jangan buat. Mengapa inna huma mongko sak temene sifat loro rupa kabulan kasku iku ya tadiane ngakibatno karone kabulan kasku utawa matrapi karone kabulan kasku matrapaken baka al abdi ing lan dene kawula wa wujuda wa wujuda apa mergo anane kuwi jek krasa susah. Mereka enak, aku yang tersinggung. Nah, tidak ada yang ada, kok susah. Mereka enak, aku yang tersinggung. Sehingga tidak susah. Begitu pula, nalika bastu, mereka enak, aku yang nampak kebunan. Sehingga, mereka masih ingin, nah iso bastu itu terus aja sampai hilang. Ada keinginan melanggengkan bastu. Begitu pula ketika kodu, ada keinginan untuk melepas kodu. Berarti aku masih berperan begitu. Berarti belum bertaubat yang jernih. Nah, ngoten persoalan ini. Tapi maksudnya di persoalan itu malah hati-hati. Sama kok mengkodukan diri. Membastukan diri orang susah orang ditangus-tangus lah pujian bentuk tak wanu terus bawa PPO kan mungkin agak gitu dipaksa-paksa mungkin itu rasa nah famiyyum filan mengkaiku setengah sakin kawasan lembuti Allah. Kawalasan lembut itu kawalasan sing diwelasi sampai karo ini jadi kawalasan lembut. Baik kawalasannya pakai duit ini sih kawalasan kasar ya. Sing dereng ngelat urut pun dereng ngelati. Tapi Allah mengko iku setengah saking kelembutane Allah diabdi kelawan kawulane Allah tak mau utawi menciptakan Allah engkau mau diwujud nanti hima yang dalam karena waspani jadi di kalau-kalau dikobdu kalau-kalau di bastu maknanya apa? Nalika kue dikobdu ya bendu pengalaman susah nalika kue di bastu ya bendu pengalaman nah nalika kue kobdu ya bendu kerasa lek kowe iki kawula sing diperkes nalika bebas nyuwun kerasa lek kowe iki ya kawulane Allah sing diparingi dadi Allah iki ora mung iso nyiksa tok ning iso ganjar ora iso ganjar tok ning iso nyiksa supaya kowe ora kebajet dadi wong lama sing rojak ning ora ana ngamali dening menika ngoten lho ngoten lho anane wong niku sosok lama ngenteng no jur ngarep-ngarep kok tanpa ngamal ini ku krono gak roh kesempurnaan ya pengertian nanti kok halo kusuloh tukang ngapura ya kok iya Allah itu tukang ngapura tapi yuk sifat Allah sadidul ikab bukan yuk enek pak kok gak buat reken loh itu ya bos begitu pula ketika orang cenderung putus asa, kau sampai kebajet putus asa seakan-akan Allah tidak mampu mengampuninya. Nah, kamu kan berarti menghapus sifat Allah Ghafurur Rahim. Nah, di situ maka menungso itu kali Allah kadang-kadang dibebal-balan kali Allah, artinya kalau-kalau diparakna ning kabdu, kalau-kalau diparakna ning bastu dan kedua-duanya bisa kamu pahami yang lama-kelamaan nanti Allah akan mencabut kamu, mengeluarkan kamu dari kabdu dan bastu itu. Terobok yora dilepuk no gawang rono gali dilepuk no gawang rono tapi digendong karo sing bal-balan ya, ngerti gak ya? Digendong karo langsung bal-bal. Benar lah. Salate pokoke aja kempes. Aja kempes, aja bocor. Masa kena ri aja suwek. Insyaallah masa wis buar bal-balan wis ditangkep. Tapi kok dadi bal bal kempes bal suwek. Dia jelek-jelek di kalem. Suma suwe-suwe setelah proses bal-balan kobdu-bastu itu sering kamu rasakan, ternyata ya biasa-biasa saja. Nalika dek urung ono memorandum ngonai korasane, terus anak memorandum ngonai pakibate, ya saiki ya biasanya. Gila ini biasa ya. Ya semuanya buku lakukan ini, itu kaget. Ngerti kan ya? Anak-anak saya kaget, karena kan berdua urung-urung rasanya. Mungkin itu urung-urung rasanya. Enak orang cek, ya orang enak. Mungkin itu urung-urung rasanya. Senajan penak, dan tidak penak. Mungkin itu rasanya sama, kulitnya kulitnya sengsara. Turunnya turun yang kosong, kosong pandan, agak tinggi ini. Ngerti apa mana yang ngerti? Betul itu suatu ketika saman bulan yang rumahnya kocok terus diturunkan spring bed karena asing malah kayak satu gila pasti ada perubahan suasana yang namanya transisi itu pasti nyelengah temiku dan benolah kagetan karena Allah di jeleh nubas itu ben orang kaget nombobas itu sosok suwe itu dileh nih kondu benora ketagihan yang batu itu lagi dikei kondu itu benora terlalu ngelangut, longso ya dileh nih batu nah, akhirnya antara batu dan kondu bagi sampean jadi sama. Nah, ketika itu sudah jadi sama itu namanya ikhraj anhuma fuma ikhraju mengiri ngeto akne Allah engkau ditokno anuma saking kobulan bastu iya tataranya lah ngetokno lumpanya penyebabnya kobulan bastu mergo aku mau aku tersinggung mergo dikobu susah aku tersanjung mergo dibastu buah nah lah ngetokno gusah lah iya aku ini sampean dilebur di Gusti Allah. Dan aku ini dilebur. Ditokno sangka kebulan bastu dengan cara difana ini kelawan soro mirna ing abu. Bisa disirnakno kok terus orang enak enggak? Disirnakno dari rasane. Mirna abu anafsihi saking awak dhewe abu contoh sing penak lan sing bedino dialami wong turu iku tetep urip ning akune wong turu niku ilang benar lho ngono iki bisa iso alam bedino dialami kok muni masa iso jenengan wis bolak-balik fana turu sampan turu melenggir sing ora ngipi lho. Nek turu sing ngipi aku ne sik metu teng jero impen. Turu tapi sing gak ngipi niku lak sering samananane. Lah nalika sampan turu yo gak ngipi yo gak apa. Sing turu bener-bener les tenan niku. Niku upama nek wong ngelem sampean nek wong maju sampean niku padha. Tangi turu ya ora kok terus buah mergo nek wong ngelem. Tangi turu ya susah mergo mangan nek sing rasane enggak. Ya biasa petuk ya biasa. Kok bilang padahal mung berdi paidu entekan. Iya ta? Ya tangi turu ya biasa ora kok terus buah padahal mung berdi entekane. Mergo kok nalika turu niku fana. Lebur sirna saking rasane nafsu dhewe wa baqa'uhu lan mungkin lah bicara baqa'. Baqa' niku sing pun enten proses. Wa baqa'uhu lan bicara lan jenno abet dilangin mau buruk bini kelam pengenane abet. Sampeyan menungsa unungi sing mpun mpun duwe bojo ya. Nek isik kawet niku antarane aku wong lanang kowe wong wedok niku lak sehenten jarak iya ya senajan nuwun sewu padha senenge wong lanang nyanding wong wedok ya enak rasa seneng, wong wedok nyanding wong lanang ya enak rasa seneng. Tapi lek nuwun sewu klimaks cara munggah bening untuk pucuk niku apa enten rasa lanang rasa wedok niku lho. Nalika niku sampean krasa dadi wong lanang mboten yo ana enak ngono. Iya. Dan itu jenengan nalika niku jenengan panak bakok. Bakok kudu enak. Langgeng nunjurune enak. Nah begitu gua ketika sampean nanti sudah makrifat itu ada suasana bakok bila langgeng bersama Allah itu bukan kok sampean bersama itu enggak. Artinya sampean diberitahu oleh Allah bahwa Allah itu benar-benar bakok. Karena sampean itu hamba Allah, sampean katut bakok. Bakok katut-katutan. Nah, di situ tuh sudah sebenarnya eksistensi sama juga hilang. Kayak gini nuwun sewu supire bupati. Niku lek wis ning jero mobil wong loro. Niku di situ sudah tidak ada sopir dan bupati. Berarti kedua-duanya naik mobil yang sama. Dan orang yang di luar itu juga hormat. Apa lagi pisah-pisah? Aku hormat bupati kok supire gak ora murem mungkin ngono. Nah, itu namanya bakok pilih bupati. Ngoten. Bakok pirobi. Dan si ini si sopir tidak punya kehendak. Bisa jadi enggak, ini sirang, ini saja. Karena apa? Ngalor, ngidul, ngetan, ngulang. Apa cari bupati? Si galak bupati ngomong, ngalor? Ya, mobilnya para yang ngalor, dia katanya ngalor. Orang tak terus, bupi ini yang menik, ngalor, sama ngalor bilang, tak ngidul, gak bisa gitu. Nah itu, ketika sudah masuk di dalam mobil, maka jadi bakok. Nari kok masih pisah. Nari kok pada acara besar si bupati ketemu dengan mungkin kiai besar juga jagungan yang dalam kiai. Nah, sopir itu juga gak bisa kerja-kerja enggak, mana dia ya orang rasa jadi bupati tapi ya orang rasa jadi awak itu mereka dia jadi sopir bupati tapi belum bakok. Niku namung hiasan. Apa soleh bakok yang ngono tenan? Ya mbok engko durung tau kowe. Nah, terus nggih, wong cek padha Joko kok nyeritakno malam pertama. Ya sembuh. Tapi bagi sing wis tau malam pertama, wis paham. Ngono. Nunjuk bisa saja sampean bayangkan sing Joko-Joko. Bayangno lah. Paling yang ngono iko kumpul lanang itu ngaku nyicipi sithik pacaran ae nyanding tok rasane ngono berarti tak diterusne paling yo ngono iko tapi semua anu tetep gak sama Mergo enten sing nekat. Nekat membakokkan diri tanpa menikah, moro-moro melakukan perilaku seperti suami istri. Bisa mungkin merasakan nikmatnya, tapi ada beban kesalahan yang itu tidak dirasakan oleh orang yang menikah. Tetap gak waktu. Waktu itu orang waktu. Nah, karena itu betul sama banyak. Mungkin pun dulu pengalaman kemarifatan kalau sing boten tetap betul sama. Tapi sing penting kalau langsung kemarin ojo pisan-pisan ingkar. Ojo pisan itu menanggap bahasa sama itu gak mungkin. Kok gak mungkin dia menyatanya dialami, kok gak mungkin. Mugi kalau panjenengan sedaya dipun paringi suasana kerinduan dengan kita tampi saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.